Terus ini puncaknya, khawasul khawas, khususul khusus, super. Katanya Ghazali, yang bisa masuk ke level ini itu yang jelas ambiya, siddiqin, orang-orang siddiq, aulianya Allah. Orang-orang ini ndak cuma fisiknya, ndak cuma mulut dan kemaluan, ndak cuma semua anggota badan, tapi juga hati dan batinnya. Kalau tadi menjaga mata dari melakukan maksiat, kalau khawasul khawas, niat melihat yang maksiat saja ndak. Niat saja untuk mendengarkan yang jelek-jelek, enggak. Kalau dia merasa berniat yang jelek-jelek tadi, dia merasa puasanya batal. Itu khawasul khawas. Kalau orang khusus tadi kan, pokoknya jangan sampai jalan-jalan di mall niat yang enggak pantas. Begitu ada keinginan, orang yang ini ditahan, wong ini sedang puasa. Ini orang khusus. Tapi orang khawasul khawas ingin saja ndak. Kalau ada keinginan itu muncul, dia merasa puasanya rusak. Ini khawasul khawas. Jadi levelnya dia sudah sangat terjaga. Pikiran-pikiran yang sifatnya duniawi, ambisi-ambisi, hasrat, hawa, nafsu, sudah sepenuhnya bisa dikontrol. Sehingga kalau dia ndak ingin muncul, ya ndak muncul. Bahkan hanya rasa ingin saja. Itu orang-orang khawasul khawas, para nabi, para siddiq, para aulia. Yang diingat cuma satu, yang diinginkan cuma satu, yaitu Allah. Jadi satu-satunya yang dimaksud, yang ditarget, yang dituju hanya Allah. Ini orang-orang khawasul khawas. Kesibukannya satu-satunya hanya Allah. Ini khawasul khawas. Yang duniawi tidak muncul sedikitpun ke permukaan. Jadi saatnya yang jasmani ditinggalkan oleh orang khawasul khawas. Sudah sepenuhnya ditaklukkan. Itu khawasul khawas. Kalau yang khusus tadi masih diperjuangkan. Kalau khawasul khawas sudah menang dalam perjuangan itu dan tidak ganggu lagi yang jasmania, sisa yang rohania. Nah ini khawasul khawas. Puasa yang nyampe di level ini adalah puasanya para nabi. Pingin saja tidak. Nah, kalau kalian sudah nyampe makom ini berarti kalian sudah wali. Terbersit di hati aja tidak. Jangankan nyontek, jangankan pingin nyontek saja tidak muncul di batinnya. Jangankan curang, ingin curang saja tidak pernah ada niat. Kalian kan sering begitu, wah ini ada HP keleleran, kalau tak curi bisa loh ini sebenarnya. Nah, itu muncul keinginan, meskipun tidak dilakukan. Punya teman kok tidak pernah open sama barangnya, ini ditinggal, ini kalau tak ambil, dia tidak akan tahu ini. Itu kan muncul pikiran jahat, pikiran jelek. Kalau orang khawasul khawas ini, pikiran jelek semacam itu aja tidak muncul. Dan kalian lihat ada cewek lewat atau cowok lewat, kan kadang pikiranmu jelek meskipun hanya di pikiran. Ah itu kayak gitu seandainya, kan seandainya. Orang khawasul khawas seandainya tidak muncul. Kalian kan masih membayangkan. Karena pikiran itu kan dahsyat. Yo, mungkin mata bisa merem, tapi pikiran tidak bisa. Mata bisa ditutupi, pikiran tidak bisa. Kalian lihat orang bercadar saja, kadang-kadang kan sudah ditutup, tinggal matanya saja, kalian masih bisa. Itu kalau dibuka, kira-kira kayak gimana ya? Itu kan pikiranmu yang mau, matamu sudah tidak bisa menjangkau, wong sudah dicadari. Tapi pikiranmu yang ingin membuka. Apalagi yang tidak pakai baju. Oh enggak ya, kalau enggak pakai baju enggak kamu pikir uang sudah dibuka. Oke, jadi khawasul khawas. gagasan, pikiran jelek, pikiran jahat, hasrat duniawi tidak muncul. Muncul ada tidak? Kalau tadi yang di khusus, muncul tapi ditahan. Kalau yang di awam, tidak ditahan kecuali yang mulut sama kemaluan. Nah, itu bedanya awam, khusus, sama khususul khusus. Ya kalau bisa, paling tidak kita khusus lah. Syukur-syukur bisa khususul khusus. Untuk bisa khususul khusus, kita harus sukses di level khusus, di level khawas. Jadi ini hierarki yang harus kita lewati step-stepnya. Setelah sukses di awam, kita naik kelas jadi khusus. Mungkin perjuangan kita hari ini itu. Kalau sudah sukses, terus-terusan di khusus, kita akan naik kelas lagi. Kalau kita taklukkan terus, niat jelek, keinginan maksiat, lama-lama, kalau bahasanya Pierre Bourdieu, jadi habit. Kalau sudah jadi habit, muncul saja enggak. Dia masuk ke bawah sadar dan dia kontrol kehidupan sadar kita bahwa yang kayak gitu jelek, maka muncul di kepala saja. Dan itu khawasul khawas. Jadi biasakan diri kita dengan yang baik-baik, biasakan berjuang menaklukkan yang jelek, nanti diri kita akan terbiasa. Jangan mudah memaafkan dirimu yang melakukan kesalahan. Biar dirimu tetap peka terhadap kesalahan. Manusia itu kan punya tabiat itu, pembiasaan-pembiasaan itu kadang membahayakan. Enggak jasmani, enggak rohani. Jasmanimu itu, misalnya kamu pusing, itu kalau kamu cueki, pusing pertama rasanya pusing sekali. Kamu cueki, mungkin pusing kedua enggak terlalu sakit lagi. Lama-lama pusing itu jadi biasa dan mungkin lama-lama enggak jadi sakit. Itu yang jasmani. Yang rohani juga begitu. Sekali kamu bohong, mungkin bohong pertama rasa bersalahnya luar biasa. Bohong kedua sudah turun banyak, mungkin tinggal 80% rasa bersalahnya. Masih tetap punya rasa bersalah. Bohong ketiga tinggal 50%, bohong keempat tinggal 20%. Lama-lama bohong itu menurutmu biasa. Tidak ada rasa bersalah sama sekali. Bahkan mungkin ada satu titik ketika kamu tidak bohong, kamu heran sendiri. Mungkin pas kamu bohong, aneh ya, aku kok bisa jujur ya? Mungkin bisa begitu. Nah, itu jiwamu itu begitu. Kamu kan sering lihat orang, wah tidak mungkin saya nyampe ke makom itu. Sebenarnya kamu mampu. Cuma kamu enggak membiasakan dirimu, sehingga kamu underestimate. Bisa. Orang zaman dulu itu ada yang puasa aja sampai 40 hari, dan enggak cuma 40 hari, 40 malam. Dan bisa. Kalau kamu tak tanya, kuat enggak puasa 40 hari, 40 malam? Mesti kamu jawabnya cepat. Ya mati, Pak. Kan mesti gitu. Loh, orang dulu itu banyak yang gitu. Puasanya 40 hari, 40 malam. Dan sukses. Dulu Arya Kamandanu itu dapat ilmu begitu. Sandiwara radio. Oke. Nggak, coba dilihat ilmu-ilmu kejawen itu. Nenek moyang kita itu. Bisa ada puasa 40 hari, 40 malam. Kalau Nabi Dawud kan sehari puasa, sehari enggak. Jadi, khawasul khawas. Caranya, pembiasaan batinmu. Kalau melatih fisik itu relatif lebih mudah. Tapi melatih batin itu prosesnya harus agak panjang. Karena membiasakan. Terus, itu kalimatnya Ghazali. Jadi orang-orang khusus itu, kalau muncul hasrat duniawi, dia merasa berdosa dan puasanya batal. Itu orang khawas. Bahkan kalimatnya Ghazali, barang siapa tergerak pikirannya dengan memikirkan bahan buka puasanya pada siang hari, niscaya dituliskan satu kesalahan padanya. Karena yang demikian itu termasuk kurang percaya dengan karunia Allah dan kurang yakin dengan rizki yang dijanjikan. Jadi orang khawasul khawas itu mikir, kok kira-kira nanti maghrib aku buka apa ya? Itu dianggap batal sudah. apalagi kamu, kira-kira saya buka apa ya Pak, bisa buka enggak ya nanti ya. Nah itu dianggap batal. Kamu enggak percaya sama Allah, dianggap meragukan, emangnya Allah enggak bisa, emangnya Allah enggak mampu ngasih kamu buka puasa. Nah, itu orang khususul khusus. Jadi hidupnya 100% hanya tentang Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Itu kelompok khawasul khawas. Jadi dia tidak mikir nanti buka puasa hari ini di masjid mana, besok di masjid mana. Jalan aja waktu buka puasa, kok pasnya di Kolombo ya di Kolombo, kok pasnya di Suwada ya di Suwada. Ya memang sengaja jalan ke sana. Oke ya. Jadi pokoknya enggak usah mikir nanti buka makan apa, minum apa waktu puasa. Melecehkan Allah, apalagi bisa buka enggak, itu menistakan Allah. Kamu bisa dilaporkan ke pengadilannya malaikat. Ya, emangnya Allah enggak mampu begitu gitu loh. Jadi enggak usah mikir nanti minum apa. Sekarang boleh karena belum puasa. Terus. Nah, jalur yang harus kita tempuh, katanya Ghazali, untuk menuju puasa ranking tertinggi khawasul khawas ada 5. Yang pertama yang harus diperhatikan khusus, mata. Jangan menatap segala yang jelek, tercela, dan dimakruhkan. Makruh saja ya, belum haram. Yang menghalangi orang ingat pada Allah. Makruh itu berarti sebenarnya boleh, cuma lebih baik jangan. Itu yang kita jaga pertama. Itu untuk menuju puasa khawasul khawas. Jagalah mata kita untuk tidak lihat yang jelek-jelek, yang tidak pantas, yang tidak ada gunanya. Bahkan yang makruh juga jangan. Makruh itu sebenarnya boleh kita lihat, tidak masalah, cuma buat sebaiknya jangan. Ya, yang makruh itu mungkin segala yang bisa membuat kita lupa pada Allah. Misalnya apa wis, kamu main game, kebetulan HP-mu ada game baru, yang ini bikin kamu lupa. Terus, wah lumayan level 1, level 2 lumayan. Atau kamu lihat serial, wah mumpung puasa pak, kan enggak apa-apa tuh pak, lihat TV, mumpung saya punya serialnya Naruto lengkap ini pak. Ah, itu kan boleh, cuma buat sebaiknya jangan, wong kita sedang puasa. Kita jaga mata yang pertama, nyari yang lebih manfaat. Ya kalau enggak anu ngaji, ya baca buku lah yang sekiranya bermanfaat. Atau kalau lihat TV, lihat yang bermanfaat, yang ada hikmah dan ilmunya. Lu lihat film apa aja kan ada hikmahnya pak. Ya kamu ngerti sendirilah, mana yang boleh kamu lihat, mana yang jangan kamu lihat. Oke, terus yang kedua setelah mata, tolong perhatikan lidah. Lidah hari ini tidak selalu omongan yang ada kata-katanya. Omongan dalam bentuk tulisan juga tergolong lidah. Hari ini banyak sekali orang yang tidak bisa menjaga lidahnya dari mencaci maki dan menyakiti orang lain. Coba kamu lihat komentar-komentar di berita-berita politik itu, hampir semuanya isinya menjelek-jelekkan. Nah, itu sama dengan tidak bisa menjaga lidah. Hati-hati. Dan juga menjaga telinga dari mendengar yang makruh. Makruh aja tidak boleh, apalagi yang haram. Ya mendengar yang tidak boleh itu kan misalnya mendengar desahan yang harusnya tidak kamu dengar. Contohnya ngono. Jadi tidaklah mendengar orang gosip, menjelek-jelekkan temannya, itu juga mbok jangan. Wong lagi puasa. Wong gak puas aja kamu dilarang, apalagi lagi puasa. Jadi jagalah telinga, jagalah lidah, dan juga anggota badan yang lain dari segala dosa. Kemudian yang keempat, tidak membanyakkan makan belaka. Intinya gini, waktu puasa itu kan puasa itu kita disuruh tirakat mengurangi makan, mengurangi minum. Tapi yang terjadi sering sebaliknya, yang ada di pikiran kita kebanyakan makan dan minum. Sahur apa, buka apa, menunya apa, warung sana sama warung sini enak mana, warung sana buka enggak ya waktu sahur. Jadi malah lebih banyak mikir makannya. Padahal puasa itu kita disuruh mengurangi makan, tapi isi pikiran kita selalu tentang makanan. Itu yang kebalik katanya Ghazali. Mbok wis enggak usah dipikir kayak biasanya aja. Biasanya makan di mana sih? Ya di situ aja. Biasanya minum apa? Ya itu yang diminum. Biar enggak usah banyak mikir. Nanti kurus, Pak. Alah. Susah lagi mikir. Lo ya enggak apa-apa toh kurus, wong selama ini banyak yang diet. Lah saya sudah kurus ya, Pak. Kurus karena puasa itu mulia. Iya. Puasa itu jangan dilihat menghasilkan kurusnya, kelihatan cahayanya. Kalau kamu sukses. Kalau kamu sukses lo ya. Banyak orang puasa enggak dapat cahayanya. Bisa dirasakan. Dekat orang yang ahli puasa itu rasanya beda. Sama dengan dekat orang yang ahli zikir, ahli sholat. Kamu yang peka pasti bisa merasakan. Jadi cari cahayanya puasa. Tidak masalah kamu kurus. Dan harusnya tidak mungkin kamu sakit, apalagi mati gara-gara puasa. Kecuali ada kejadian luar biasa. Tetangga saya puasa mati, Pak. Kenapa? Tabrak mobil. Iya. Orang-orang hubungannya sama puasa itu namanya. Jadi, puasanya gak mungkin bikin kamu sakit, bikin kamu puas, apa bikin kamu mati. Terus cirinya orang khawasul khawas untuk menuju ke sana, ciri paling puncak adalah hatinya. Orangnya selalu hati-hati, khawatir terus. Khawatir apa? Takut puasanya gak diterima. Mau mikir yang dunia-dunia aja sudah, ah jangan ah nanti puasaku gak diterima, Allah gak berkenan. Mau yang jelek-jelek, ah gak usah tadi. Itu ciri orang menuju khawasul khawas. Hati-hati, khawatir puasanya rusak. Bukan cuma sah, kalau sah itu gampang. Mulut dan kemaluan tadi terjaga sah. Cuma rusak pahalanya, hilang manfaatnya. Kehilangan manfaat puasa. Nah, ini orang-orang khawasul khawas. Dia mati-matian berusaha tidak kehilangan ini. Itu khawasul khawas. Tidak sekedar puasanya sah, tapi puasanya berkualitas.